Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bolehkah jualan dengan cara online? Yang biasa semenjak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum orang-orang menemukan sistem teknologi menggunakan IT, informatika teknologi, itu semuanya ada barang di depan mata yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa ditanyakan mumayyizat dan asalib. Itu bisa ditanyakan tentang kelebihan barang ini dengan barang yang lain, kekurangan, fungsi, seluruhnya bisa ditanyakan kepada penjualnya atau kepada produsennya. Dan bisa dibeli langsung dengan cara ain, ditunjuk. Ini penting sebagai pembuka bahwa dalam transaksi itu ada namanya bai'u dain, ada namanya bai'u ain. Kalau bai'u ain jelas ada fisiknya yang sama dua, kemudian dia katakan yang ini, anggaplah ini, anggap ini sutra. Boleh laki-laki beli sutra? Boleh? Boleh laki-laki beli sutra? Alhamdulillah. Memakai? Kenapa beli boleh, memakai tidak boleh? Karena Allah menghalalkan jual beli dan Rasul mengharamkan memakai sutra. Maka dan dia dua hal yang berbeda. Antara jual beli dengan pakai memakai dua hal yang berbeda. Ini sutra dua-duanya sama. Sutra bisa dibuat oleh pabrik? Bisa. Karena kalau buatan tangan manusia, tingkat kesamaannya beda dengan tingkat kesamaan pabrik. Anggaplah ini buatan satu orang dan sama persis dua-duanya. Bahan baku sama, cara pengolahan sama, biasanya ada corak, semuanya sama persis. Ya. Saya ingin mencontohkan apa itu bai'u ain, apa itu bai'u dain. Karena ini konsekuensinya sangat berpengaruh pada saat transaksi online. Kalau bai'u ain, Anda lihat memang dia dua hal yang sama, tapi hati Anda lebih tertarik ke salah satu. Begitu kan ya? Atau ketertarik dua-duanya? Hah? Ya boleh aja, tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau dia ingin satu, ada yang lebih tertarik walau dua-duanya sama. Lebih tertarik dia ke ini, yang sebelah kanan saya. Maka dia akan mengatakan, "Ustaz, saya beli yang ini." Ini namanya bai'u ain. Apa namanya? Bai'u ain. Konsekuensinya apa? Ya. Ini barang harus sudah saya miliki. Paham? Harus sudah saya miliki. Kalau bukan milik saya, haram saya jual. Karena Nabi mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Satu. Karena nanti lawannya bai'u dain tidak mesti harus sudah dimiliki. Sampai di sini paham? Pelan-pelan ya. Kemudian kalau bai'u ain Walau dia sudah beli, berarti status ini milik siapa? Pembeli. Walau dia masih belum dibawanya. Ustaz, saya muter-muter dulu ya, cari-cari ke tenan-tenan yang lain. Ya. Tapi ini udah beli ya, udah. Uang nanti ya Ustaz. Ya, nanti kalau saya mau pulang, saya bayar tadi kesepakatan umpamanya 1 juta umpama. Nanti saya bayar Ustaz ya. Baik. Yang uangnya dia sudah tertentu atau belum? Ah, sudah? Pecahan berapa? Yang angguk sudah pecahan berapa? Cepat, jawab aja lah. Pecahan 10 ribu, 20 ribu terserah antum. Yang angguk, yang saya tunjuk peci yang angguk belakang. Ah, iya antum. Enggak depan antum. Ya, iya. Anak saya faham. Sudah. Makanya mohon maaf. Tapi kalau antum sungkan, cari yang lain. Saya tanya yang lain lagi. Ah, pecahan berapa? 100 ribu. Udah. Di dompetnya pecahan 100 ribu ada 20 lembar. Berarti pecahan 100 ribu yang depan, yang 10 depan, 10 belakang, atau 5 depan, 5 tengah-tengah, atau 2 depan, 3 tengah-tengah, 5 belakang. Mungkin kan atau tidak? Berarti sudah tertentu atau belum? Hah? Sudah tertentu atau belum? Belum. Makanya saya heran kenapa antum bilang sudah. Kan antum belum tunjuk uangnya. Andai cukup enggak uang saya ya. Nah, contoh aja kertas ini lagi saya ambil. Khawatir uang enggak cukup. Ya. Ini uangnya. Kalau Anda katakan, Ustaz, saya beli pakai uang ini ya. Ini segepok, Ustaz. Ini sudah tertentu berarti. Tapi nanti diserahkannya. Hah? Jelas. Ini jarang-jarang terjadi kan, orang beli dengan uang dia bilang yang ini. Iya atau tidak? Ini berarti uangnya tidak tertentu, atau bahasa fikihnya dain, sedangkan barang sudah tertentu. Berarti ini tukar menukar dain bi ain. Tukar uangnya dain, barangnya ain. Muayyan. Ini konsekuensinya enggak gampang. Ada konsekuensi mana yang boleh, mana yang tidak. Karena ini dain, dia tidak terlarang Anda muter-muter, kemudian Anda belanja 100 ribu, Anda bayarkan uang mana saja, enggak ada masalah. Paham? Tapi yang ini, karena sudah ain, saya enggak bisa jual lagi ke orang lain. Karena sudah Anda beli. Walau belum serah terima. Paham? Ya. Kalau ada orang lihat dia mau pilih ini. Oh, enggak bisa, akhi. Ini sudah dibeli orang. Jelas? Paham? Itu konsekuensinya. Kalau yang barangnya dain. Yang ini ada di belakang, ada sebanyak 1000 pieces lagi, 1000 helai lagi sutra. Saya katakan sama semuanya. Saya katakan untuk membeli, iya Ustaz. Tapi itu cuma 2, saya mau beli 10 Ustaz. 10 juta berarti, iya Ustaz. Ya, ya udah, di belakang ada. Tapi saya muter-muter dulu ya Ustaz. Silahkan muter-muter dulu. Berarti barangnya ain apa dain? Dain. Uangnya dain apa ain? Dain. Jual beli dain bidain itu terlarang dalam syariat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Para ulama muhaddisin sampai pun berkata Imam Ahmad, hadis ini tidak sahih dari Nabi. Tetapi maknanya sahih. Karena jual dain bidain itu dia mengikat tetapi tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Apa arti tidak ada konsekuensi? Kalau ada orang beli ke saya, tadi stok di belakang ada 1000, ini 2. Dia beli 1002. 1002-nya boleh saya jual. Karena tadi saya tidak berkewajiban menyerahkan 10 kepada Anda yang tertentu. Berbeda yang pertama tadi, Anda tunjuk yang ini. Ini kalau ada orang beli ke saya 1002, ini saya enggak bisa jual 1002. Saya hanya 1001 bisa jual. Oh, enggak jadi loh Ustaz, saya pengen 1002. Enggak jadi enggak apa-apa. Bukan rezeki saya. Paham? Itu konsekuensinya. Sama dengan konsekuensi uang tadi yang dain. Paham? Paham? Ini yang banyak orang tidak faham ketika mereka jual beli online. Karena si penjualnya jarang-jarang fotonya real. Ini foto mungkin sudah 1 tahun, yang barang yang itu mungkin sudah 1 tahun, sudah 11 bulan, 29 hari yang lalu sudah tidak ada, sudah terjual. Tapi fotonya masih itu. Ya. Lalu dia jual, berarti ini bai'u 'ain atau dain? Dain. Dain. Kalau uangnya cash sebelum berpisah majelis, tidak ada masalah karena berarti menjadi dain bi 'ain. Tapi kalau uangnya nanti ketika barang datang atau setelah majelis berpisah, ini dain bi dain atau bukan? Dain bidain. Dain bidain boleh? Tidak. Terlarang karena ini mengandung unsur gharar. Maka para ulama mengharamkannya, unsurnya gharar. Jelas. Nah, kalau Anda mau jual beli online, sistemnya COD atau sistemnya bayar nanti, ketika dia bayar baru di okein. Baik kakak, deal ya. Nah, itu berarti terjadi dain bidain. Karena tidak pada majelis. Pusing antum. Banyak yang COD ini Ustaz. Sebentar. Antum pusing memahaminya. Ya. Maka ketika itu terjadi, harus diulangi lagi akadnya. Ketika umpamanya COD, barang datang, Anda beritahukan kepada merchantnya. Kurir dia pedagang dia atau kurir? Kurir itu bisa manusia, bisa hewan, bisa barang. Kalau zaman dulu kurir apa? Burung. Binjang berat-berat. Jangan antum kasih dia beban 2 kilo. Kasihan dia terbang. Surat atau seperti yang tadi. Apa tadi ini? Sutra. Segini itu bisa dia bawa. Bagaimana tentang traksi sama burung? Ya, maka Anda ulangi lagi. Barang sudah sama Anda, sekarang sudah ain. Uang sudah Anda transfer, katakan, kakak saya jadi beli ya, uang sudah saya transfer, sudah saya serahkan ke kurir ya. Siap kakak, terima kasih. Selesai. Bila tidak Anda ulang kembali, terjadilah jual beli dain bi dain. Dan itu diharamkan karena mengandung unsur gharar. Jelas. Berarti boleh jual beli online Anda sebagai merchant, pedagang? Boleh atau tidak? Boleh. Caranya seperti apa tadi? Foto 2 tahun yang lalu atau foto real? Kalau foto real bisa Anda jualkan. Ya. Tapi jangan foto ditampilkan, spek yang ditampilkan. Kalau spek ini tampilkan, dain juga. Karena spek tiga-tiganya ini 1000 tadi speknya sama. Itu speknya sutra. Sutra ada kekhususan sendiri jenisnya? Tidak kan ya? Dibuat dari benang sutra, kemudian ditenun oleh penenun asli mana di Sumatera yang tenun sutra? Ada. Daerah mana? Enggak tahu ya. Di mana yang sutra? Kalimantan. Kalimantan di mananya? Banjarmasin. Jangan mungkin nanti informasinya salah. Anggap umpamanya sutra Banjar, umpama penenun sutra Banjar. Ini sutranya, penghasil sutra terbanyak di mana? Atau enggak tahu, yaudah yang jelas-jelas sajalah yang tahu. Rupa Sanjay. Atum tahu Rupa Sanjay kan. Ya. Umpamanya ini keripik Sanjay ya, dari singkong asli di Bukit Tinggi umpamanya. Ada singkong Bukit Tinggi? Hah, singkong asli Bukit Tinggi dan diramu di daerah yang sama. Ya, itu speknya. Panjangnya rata-rata umpamanya 15 cm. Nah, ada yang 15 cm, ada yang 30 cm sepanjang penggaris, ada juga yang berbentuk bulat diameternya 10 cm, ada yang diameternya 5 cm, ada yang acak tanpa bentuk. Ini berbeda-beda harganya atau sama? Enggak tahu saya. Kalau beda-beda harganya, setiap spek yang membedakan harga Anda harus jelaskan. Tanpa Anda fotokan tidak ada masalah. Tapi ini jual belinya ain apa den? Den. Den. Maka karena itu Anda harus transfer di majelis akad agar tidak terjadi den bidain, atau nanti ketika dia transfer lalu Anda katakan sebagai penjual, bang atau kakak, ini setelah transfer nanti kami baru sampaikan deal akadnya. Ini sekarang baru penawaran. Penawaran tidak ada masalah, dan bidain tidak ada masalah. Maka kemudian setelah dia transfer, Anda balas. Baik Anda balas atau dengan sistem Anda mengatakan deal penjualannya sekarang, atau yang semakna dengan itu, sehingga terjadi jual beli ain bidain. Kalau COD pada saat itu diulang lagi akadnya, dengan demikian dia menjadi boleh. Wallahu a'lam. Jadi tidak mutlak boleh, boleh enggak. Ada penjelasan rincinya. Ini ada polemik kah? Ada yang tidak setuju sehingga ada polemik? Apa lah Ustaz ini bilang den-en, kayaknya baru dia doang yang ngomong di dunia. Bukan baru ngomong di dunia, Anda baru dengar. Oke. Okay. Ya, kalau Anda rujuk kita para ulama banyak. Ya. Baik, alhamdulillah ini berarti sudah ada solusi yang kita dapatkan dari COD tadi ya. COD tadi bisa akad ulang ya, jadi di akhir. Juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan di keep dulu mengenai mungkin ada yang resellernya ya, atau bagaimana nanti di marketplace nanti kita keep dulu. Sekarang kita mau tanya juga dulu kepada Ustadz mengenai uang online. Nah seperti e-money, kemudian yang PayPay tadi ya, PayPay tadi. Nah ini bagaimana Ustadz? Adakah kaidah-kaidahnya ketika kita bertransaksi dengan menggunakan uang online ini, atau uang digital bukan iya, uang online? Uang digital betul Ustaz. Betul Ustaz, mungkin ada kaidah-kaidah. Uang digital bagaimana hukumnya? Begitu. Tapi betul, yang jelas anak istri Anda bukan digital kan ya? Rumah Anda bukan digital kan ya? Mereka lagi buatin metaverse itu kan ya. Punya rumah, beli rumah di metaverse digital. Gimana tidur dengan mata digital? Mendengar dengan telinga digital. Ya. Baik. Hukum asalnya dalam syariat ini sudah saya bahas di buku Harta Haram, itu cetakan berapa? Di halaman kedua itu situ tuh. 17. Belum ada. Dia dicetakan 25. Dicetakan 25, cetakan terakhir ada pembahasan cryptocurrency. Anda bisa download di erwandi.tarmizi.com kalau tidak salah, atau masih WordPress atau apa. Ketik aja tambahan HAMK, biasanya keluar dia. Ada tambahan, setiap tambahan saya letak di web itu untuk menghargai para pembeli yang senior. Mungkin dulu dia beli di cetakan pertama. Ah, kasihan, jadi yang pertama itu cuma 300 sekian halaman. Yang cetakan 25 sudah 700 halaman. Artinya baru 50% ilmu yang ada di sana, ada tambahan lebih 50% lagi. Ya. Bila ada surah Al-Quran kita mendengarkan di surah Allah kan ya. Kita dengar aja.